Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada kesempatan kali ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua, dan semoga ini dicatat termasuk dari amal ibadah kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti, duduk di majelis ilm dalam rangka untuk jihadun nafs, berjihad membersihkan, memperbaiki jiwa-jiwa kita, diri-diri kita, agar menjadi seorang muslim mukmin sebagaimana yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang bermanhaj salaf, menjadi seorang salafi sunni dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, satu-satunya golongan jamaah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada masa kita sekarang ini terjadinya perpecahan di tubuh umat Islam yang membingungkan banyak orang. Oleh karena itu, hal yang sangat penting bagi kita untuk mempelajari usul salafiyah, prinsip kaidah dakwah salafiyah, mengenal apa itu manhaj salaf, apa makna seorang salafi, seorang sunni, apa saja kaidah-kaidah yang harus kita ketahui sehingga kita mengerti dan bisa membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Dalam hal ini, kami akan membawakan apa yang disampaikan oleh Al-Walid Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala dalam salah satu risalahnya yang berjudul Imdadus Salafi bi usuli wa qawaid fil manhaj as-salafi. Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manhaj as-salafi. Yang diharapkan dengan ini dapat mengokohkan manhaj kita, kesalafian kita. Beliau di sini memulai hafizahullah dengan mengatakan iktadat hikmatullah subhanahu wa ta'ala annahu fi kulli zaman wa fi kulli makan. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menuntut bahwa pada setiap masa dan setiap tempat, ayyuhayyi Allahu subhanahu wa ta'ala man yansuru dina. Allah subhanahu wa ta'ala memilih, menyiapkan orang yang akan menolong agamanya. Wa yu'li kalimatah, yang akan meninggikan kalimatnya. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa yad'u ilahi ala basirah, dan menyeru, mengajak kepadanya di atas basirah, di atas ilm. Kama annahu fi muqabil hadha, sebagaimana pula berhadapan dengan ini, yambari, man yambari min ahlil ahwa, tampil, siapa yang tampil, tokoh dari kalangan ahlul ahwa, para penganut hawa nafsu, alladzina yunasibuna as-salafiyyata wa ahlaha al-ada, yang mereka membuat permusuhan terhadap dakwah salafiyah, pembawa dakwah salafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala hakimun alimun latifun khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bijak, maha mengetahui, maha lembut. La yudhayyi adina, tidak akan menelantarkan agamanya. Walakin yudayyi'u man yabtaghi ghayra ma ja'at bihi an-nabiyyun wal mursalun alaihi musallatu wassalam 'anillahi subhanahu wa ta'ala ila ahli al-ard. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan melantarkan siapa saja yang berkeinginan menyelisihi apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala alaihi musallatu wassalam. Yang mereka diutus kepada penduduk bumi ini. Fallahu subhanahu lam yaj'al ahadan safiran bainahu wa baina khalqih yuballighum anhu syar'ahu siwa man istafahu minan nabiyyin wal mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan siapapun utusan antara dirinya, perantara antara dirinya dengan hambanya, makhluk, yang menyampaikan dari dirinya kepada mereka, kepada hamba-hambanya, syariatnya, selain yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul. Wala in kana fi ba'dil azmina wal amkina ta'asifu bin nas asifatul hawa. Meskipun realitasnya pada sebagian zaman, masa, sebagian tempat, hembusan hawa nafsu yang begitu kuat, ya, membawa orang-orang keluar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menggoncangkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menggoncangkan pengaruh syariat ini, mengikuti para nabi dan rasul. Wastawhishu katsirun min ahli sunnah likathrati mukhalifihim, dan membuat banyak dari ahli sunnah yang merasa ngeri dikarenakan banyaknya orang-orang yang menyelisih syariat ini. Fa'innahu yusallihim thalathat umur. Dengan demikian, ya, sesungguhnya menjadi tasliyah bagi mereka, menghibur mereka tiga perkara. Nah, kita sekarang pada masa yang digambarkan, bisa dibayangkan umat ini berpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan itu hanya satu golongan yang berpegang dengan al-haq, al-sunnah al-jamaah. Satu di tengah-tengah umat ini. Kemudian umat Islam ini di tengah-tengah banyaknya orang-orang kafir. Ya, mayoritas penduduk bumi adalah kufar. Bagaimana hal itu tidak membuat ngeri? Ya, akan tetapi ada tiga perkara yang disebutkan oleh Syekh yang akan menghibur. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 69. An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'i Allaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dari kalangan para nabi, golongan yang pertama, para siddiq, golongan yang kedua, para syuhada, golongan yang ketiga, as-salihin, orang-orang salih, golongan nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang salih yang menjadi kawannya, bersama dengan mereka, ikut mendapat nikmat bersama dengan mereka dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Maka barang siapa merasa ngeri dengan banyaknya orang-orang yang menyelisih, dengan banyaknya lawan, sedikitnya kawan, kemudian dia merasakan ghurbah, merasakan keasingan karena sedikitnya orang yang menjalani apa yang dijalaninya dalam agama ini. Jika dia kemudian teringat dengan ayat ini, teringat bahwa yang menjadi kawan dia, bersama dia berjalan di atas al-haq dan petunjuk, empat golongan tersebut, yaitu para nabi, para siddiq, para syahid, orang soleh, hal itu akan menghilangkan kengerian yang muncul dalam dirinya. Ya, dan itu akan menguatkan semangat dia, menguatkan tekad dia untuk terus berjalan di atas al-haq. Dan dia tidak akan takut di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yakhsafillahi laumatu la'im. Dia tidak takut di jalan Allah Subhanahu wa taala celaan siapapun orang yang mencela, kritikan siapapun orang yang mengkritiknya, dan tidak akan menggoncangkan kesikohan dia, kepercayaan dia bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong tentaranya yang berjalan di atas agamanya. Tidak akan menggoncangkan kesikohan dia, kepercayaan dia, keyakinan dia akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala banyaknya orang-orang yang binasa di atas kebatilan, menyelisih al-haq. Tidak akan mengencangkan dia ketika dia melihat kawannya sedikit dan lawannya banyak. Kenapa? Karena mereka yang sedikit itu adalah safwah. Mereka itu adalah pilihan. Yang namanya pilihan itu istimewa. Yang namanya istimewa itu sedikit. Tidak banyak. Itu akan menghibur dirinya bahwa dirinya termasuk dari kalangan safwah. Orang-orang yang memang dipilih. Diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi hidayah dan petunjuk taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah khairu ibadillahi minal bashar. Mereka adalah sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia. Ya. Kawan-kawan mereka yang berjalan di atas al-haq dari para nabi, para siddiq, para syahid, para orang salih. Nah, maka dia dengan itu merasa bersyukur, ya, dan terhibur dengan itu akan menghilangkan kengerian yang mungkin muncul pada dirinya. Yang kedua, yang akan menghiburnya adalah apa yang datang dalam hadis yang menyebutkan 70,000 70,000 orang yang masuk dalam jannah bila hisab wal adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Hadis Ibn Abbas muttafaq alaih. Yang menjadi syahid yang dipetik dari hadis itu bahwa dalam hadis itu Nabi alaihi salatu wassalam diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para nabi dan pengikutnya. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wassalam, faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahb. Maka aku melihat seorang nabi bersamanya rahab. Ya, sekelompok orang bersamanya. Ya. Tidak lebih dari 10 orang. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wal rajulan. Seorang nabi bersamanya hanya satu pengikut. Ada juga nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, bahkan melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Jika kita merenungi hadis ini, tampak jelas bagi kita, ya, bisa dibayangkan seorang nabi itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi wahyu untuk berdakwah, ya, pengikutnya hanya segelintir orang, pengikutnya hanya 2 orang, pengikutnya 1 orang, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Nah, padahal mereka diutus kepada umat, umat yang banyak jumlahnya. Tetapi yang mengikuti segelintir orang, 2 orang, 1 orang, bahkan ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak ada yang menyambut dakwahnya. Nah, jika demikian, ya, di antara orang-orang pilihan para nabi ada yang seperti itu, ini akan menghibur kita, ya, bagaimana dengan yang datang setelah mereka dari kalangan da'i-da'i yang mendakwahkan al-haq di atas ilmu, di atas basirah, mendakwahkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kemudian yang mengikuti seruan itu hanya sedikit, ya, yang berjalan di atas jalan itu hanya sedikit, ini akan menghibur. Nah, yang ketiga, atau sebelumnya, hadis ini juga yang menunjukkan sebagai dalil bahwa yang diperhitungkan itu bukanlah banyaknya pengikut. Ya. Yang diperhitungkan adalah al-haq, adalah kebenaran. Nah, oleh karena itu Al-Syeikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan pada salah satu masalah, ya, pada kitabnya Kitabut Tauhid, masalah yang dipetik dari hadis ini, thamratu hadzal ilm wa huwa adamul iqtirar bil kathrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Buah, ya, ilmu ini yang dipetik dari hadis ini, yaitu tidak tertipu dengan banyaknya pengikut. Ya, tidak tertipu dengan banyaknya pengikut. Dan tidak zuhud, ya, dengan sedikitnya pengikut. Yakni kita berusaha berdakwah, mengajak orang kepada al-haq, dan kita berharap, ya, yang mengikuti kebenaran itu semakin bertambah. Kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada, tapi berusaha mengajak orang agar yang mengikuti kebenaran itu semakin bertambah. Jika kemudian pengikut banyak, maka tidak boleh tertipu dengan itu. Nah, ini semakin tampak maknanya, semakin jelas dengan hadis yang datang dari Nabi Rasulullah SAW yang menerangkan tentang istirakul umam, perpecahan umat-umat. Yang hadis itu hadis yang sahih, datang dari banyak jalan. Pada sebagian jalan hadis tersebut, ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqatan, kulluha finnar illa wahidah." Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka, yakni terancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan yang mendapat jaminan tidak diancam, tidak terancam neraka. Qalu, para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan itu, wahai Rasulullah, yang dijamin selamat dari neraka? Qala al-jama'ah. Nabi Rasulullah SAW menjawab, al-jama'ah. Ya. Siapa yang dimaksud dengan al-jama'ah? Jama'ah. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Lalakai dalam syarh usul al-i'tiqad. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak fa innaka hina idzin al-jama'ah. Jama'ah artinya apa saja yang sesuai dengan al-haq, yang sesuai dengan kebenaran. Meskipun kamu sendirian, tetapi kamu menjalani kebenaran, kamu sendirian di tempatmu, di wilayahmu, kamu sendirian di masamu, di zamanmu, tidak ada kawanmu yang bersamamu berjalan di atas kebenaran itu, fa innaka hina idzin, maka sesungguhnya ketika itu kamu adalah jamaah. Jadi yang menjadi patokan adalah berjalan di atas al-haq. Ketika seseorang berjalan di atas al-haq, meskipun dia sendirian di tempat itu, di zaman itu, dengan itu dia telah berjamaah bersama dengan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, berjalan di atas jalannya mereka. Ya, di sana ada riwayat lain. Yang riwayat ini diperselisihkan oleh ahlul ilm, ya, dari segi keabsahan sanad, yaitu ada tambahan riwayat. Ketika ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa mereka itu al jamaah itu, dijawab man kana ala mithli ma ana alaihi al yauma wa ashabi, yaitu orang yang berjalan di atas seperti apa yang aku jalani hari ini bersama sahabatku. Ini riwayat tambahan dari hadis. Syekh Al-Albani rahimahullah berijtihad menghasankan ya riwayat ini. Nah, adapun Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah mendhaifkan tambahan riwayat ini dan mengatakan bahwa tidak ada dari kalangan ahli hadis mutaqaddimin, ahli hadis terdahulu yang menghasankan hadis ini. Ya. Adapun ditinjau dari segi makna, maka jelas maknanya benar. Makna riwayat ini benar, ditinjau dari segi makna. Adapun ditinjau dari segi keabsahan sanad, jalur periwayatan, maka seperti yang kita dengar tadi. Ya. Pada sanad hadis ini ada rawi yang majhul. Ya. Ada rawi yang tidak dikenal. Akan tetapi banyak syawahid, yakni banyak hadis-hadis yang mendukung kebenaran makna ini. Ya, inilah ukurannya. Yaitu berjalan di atas apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Dalil-dalil dari As-Sunnah juga ada dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah membenarkan kebenaran makna ini. Naam, berarti jamaah yang mendapat jaminan itu adalah yang berjamaah di atas al-haq, yaitu di atas apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW pada hari itu bersama para sahabatnya ridwanullah alim ajma'in. Dengan demikian jadi jelas sekarang bahwa yang menjadi patokan adalah isobatul haq, menepati kebenaran al-haq. Ya, as-sadat fil aqwal wal a'mal. As-sadat fil aqwal wal a'mal, yaitu tajrid al-mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan mutaba'ah, pengikutan seseorang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Ya. Inilah yang menjadi patokan. Meskipun dia sedikit ya kawannya atau meskipun dia sendirian. Nah, perkara ketiga yang juga menghibur ya, yaitu asar yang disahihkan oleh sebagian ahlul ilm dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah benar riwayat dari Al-Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad mensahihkan hadis tersebut. Ya. Atsar itu bunyinya yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yahmilu hadzal ilm, akan membawa ilmu ini min kulli khalafin udulu, dari kalangan generasi belakangan udulu, orang-orang yang adil yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanfuna anhu, mereka akan menepis dari ilmu ini, dari agama ini, tahrifal ghalin, pemalingan, penyelewengan orang-orang yang ekstrim, berlebihan. Wa intihal al-mubtilin, dan madhab orang-orang yang membawa kebatilan. Wa ta'wil al-jahilin, dan penakwilan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak berilm. Ya, ada sebagian yang menganggap ini sahih dari Nabi alaihi wasallam dan sebagian menganggap ini lemah, ya, sangat lemah. Adapun ditinjau dari segi makna, maka maknanya benar. Nah, bahwa mesti akan datang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala setiap generasi, orang-orang yang adil, ya, mereka yang na'am berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga ilmu ini, menjaga agama ini, ya, dari penyelewengan, pemalingan, orang-orang yang akan merusak agama ini, dari madhab-madhab, ra'yu-ra'yu, ya, pikiran-pikiran yang batil, pendapat-pendapat yang batil, logika-logika yang batil, penakwilan-penakwilan orang-orang yang jahil yang memalingkan, menakwilkan ilmu, ayat Al-Quran, hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh daripada apa yang diinginkan, ya, jauh dari apa yang diinginkan. Nah, dengan demikian semakin jelas sekarang bahwa yang menjadi patokan timbangan adalah al-haq, yaitu mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengangkat seorang pun dari kalangan manusia untuk dijadikan sebagai qudwah hasanah lidzatih, sebagai panutan yang baik, ya, sebagai panutan yang baik pada orangnya, pada orangnya, selain Nabi alaihi wasallam, satu-satunya orang yang dijadikan panutan, diangkat untuk dijadikan panutan oleh manusia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diangkat diri Rasulullah SAW sebagai panutan. Uswah hasanah, terdapat panutan yang baik, suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana, bagi siapa saja yang yarjullaha wal yawmal akhir, mengharapkan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga perkara yang diharapkan akan menjadi hiburan bagi siapa saja yang berjalan di atas al-haq, ketika melihat dirinya sendirian, melihat kawannya sedikit, yang berjalan bersamanya di atas al-haq sedikit, yang akan menghilangkan, ya, kengerian yang mungkin menimpa dirinya di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang menyelisih. Kemudian setelah itu Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah beralih menyebutkan sebagian kawaid, sebagian kaidah dalam al-manhaj as-salafi, ya, yang butuh untuk diketahui, nah, untuk mengokohkan kesalafian seseorang. Nah, dan sebelumnya diawali dengan memperkenalkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan al-manhajus salafi. Kita selalu mendengar al-manhajus salafi. Apa itu manhaj salafi? Nah, apa definisinya, apa pengertiannya, apa maknanya, agar kita tahu. Yang pertama, pengertian tentang as-salafiyah, tentang salafiyah. Yang kedua, tentang definisi manhaj ini. Apa itu manhaj ini, manhaj salafi, dan apa maknanya? Kata beliau, fassalafiyatu lughatan, maka yang dimaksud dengan salafiyah secara tinjauan makna bahasa, nisbatun ila man salaf, penisbahan kepada orang yang telah lalu. Ya, man salaf bermakna madha, telah lewat, telah lalu. Fayuqalu lil madi as-salif, dikatakan orang yang telah lalu sebagai as-salif. Ya. Pendahulu. Nah. Ini makna bahasa. Secara tinjauan makna istilah as-salafiyah, secara istilah kullu man madha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa a'immati at-tabi'in wa man ba'dahum. Kullu man madha, seluruh yang telah lalu, yang telah berlalu, yang telah mendahului, ya, ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah nabi sallallahu alaihi wasallam, ala athari, berjalan di atas petunjuk, di atas ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam, min ashabihi, dari kalangan sahabat nabi, wa a'immati tabi'in, dari kalangan imam-imam tabi'in, pengikut para sahabat, wa man ba'dahum, dan yang datang setelah generasi tabi'in, yaitu imam-imam dari kalangan tabi'in, pengikut para tabi'in. Jadi seluruh kaum salaf, yakni kaum pendahulu, ya, yang berjalan di atas petunjuk ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tiga generasi. Generasinya para sahabat, ya, kemudian generasinya tabi'in, yaitu muridnya para sahabat, kemudian tabi'in, murid para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau dimutlakkan lafaz salaf, salafus salih, dikatakan mereka adalah salafus salih, kaum salaf pendahulu yang salih, maka istilah ini, istilah kaum salaf, salafus salih, ya, tidaklah istilah ini terarah kecuali, pertama kali terarah, tercurah kepada al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, kepada tiga generasi yang diutamakan oleh Allah SWT dari generasi-generasi yang datang setelahnya. Tiga generasi tersebut yang telah kita dengar tadi, generasi awal yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya. Kemudian generasi berikutnya murid mereka, yaitu tabi'in. Kemudian generasi ketiga muridnya tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, murid tabi'in. Ya. Ahlul ilm, ahlul hadis, mereka membawa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kepada makna ini, hadis yang berbunyi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka, setelah tabi'in, yaitu atba'u tabi'in, pengikut murid para tabi'in. Ya. Hadis bunyinya khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah diutus di muka bumi ini. Dipetik kesimpulan bahwa dari seluruh umat manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, ya, yang termulia adalah para nabi dan rasul. Kemudian setelah itu, ya, generasi terbaik umat ini, karena setelah para nabi dan rasul, selain para nabi dan rasul adalah pengikut para nabi dan rasul. Kan begitu? Para nabi dan rasul, ya, setelah itu adalah pengikut, ya, setiap nabi dan rasul yang pernah ada. Siapakah yang terbaik di antara para pengikut Nabi dan Rasul yang pernah ada, yang terbaik adalah pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammadiyah. Kuntum khairu umma ukhrijat linnas, kalian sebagai umat yang pernah dikeluarkan di muka bumi. Khairun nasi qarni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dengan demikian, ya, umat ini adalah umat yang terbaik dari seluruh umat yang pernah ada. Nah, ya, dan juga ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan hal itu, bahwa umat ini adalah umat yang terbaik dari seluruh umat yang pernah ada. Nah, kemudian dari umat ini ada generasi-generasi, bergenerasi, ada generasi awal, generasi berikutnya, ya. Siapakah yang terbaik dari seluruh generasi yang ada? Yang terbaik adalah generasi awal, yaitu sahabat yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qarni, generasiku, yaitu sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, generasi kedua setelah sahabat, yaitu tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi ketiga setelah mereka, yaitu pengikut para tabi'in. Inilah yang dikenal dengan Al-Qurun Al-Thalatha Al-Mufaddalah, tiga generasi yang diberi keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, jika kita mendengar istilah Salafus Salih, pendahulu yang salih, maka pertama kali yang dimaksud dengan generasi Salafus Salih adalah mereka, tiga generasi ini. Ya, tiga generasi ini. Kemudian, ya, yang penting kita ketahui, ya, setelah itu, jadi para sahabat, mereka Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, ini empat yang terbaik sesuai urutannya, dan seterusnya rinciannya siapa yang terbaik secara persisnya orang-orangnya dari kalangan para sahabat, ya, ini ada pembahasan tersendiri. Ya, kemudian datang setelah generasi para sahabat tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Nah, dari kalangan tabi'in, semisal Sa'id bin Jubair, Al-Sha'bi, Ikrimah, Mujahid, radhiyallahu anhum. Kemudian tokoh-tokoh dari kalangan atba' tabi'in, pengikut tabi'in, al-a'immatul arba'ah, imam empat, imam yang terkenal, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Yang lainnya seperti Al-Auza'i, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyayna, Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri, Sufyan bin Uyayna, Al-Layth ibn Sa'ad, Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Salam, Al-Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Yang datang setelah generasi tabi'in dari kalangan imam-imam salafus salih. Nah, mereka lah tokoh-tokohnya. Nah, kemudian harus kita ketahui bahwa yang namanya dakwah salafiyah, kata Syekh Ubaid, lam yu'assisha ahadu minal bashari fi zamanin aw makan. Dakwah salafiyah itu tidak ada pendirinya. Ya. Tidak ada seorang pun yang mendirikannya sebagai suatu organisasi, ya, partai. Ya. Ada ketuanya, pimpinannya. Ya. Pada setiap masa, pada setiap tempat tidak ada. Nah, Jadi jangan dianggap bahwa misalkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Mujaddid ya, bersama dengan saudaranya yang membuat perjanjian bersama, yaitu Muhammad bin Saud, bahwa keduanya adalah pendiri dakwah Salafiyah. Dikarenakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan ilmunya kemudian membuat perjanjian dengan Muhammad Ibn Saud, ya, dengan kekuasaan dimilikinya, kemudian berdirilah negara Arab Saudi dengan dakwah tauhidnya, dengan dakwah salafiyahnya, kemudian dikatakan bahwa itulah pendiri dakwah salafiyah. Tidak pula sebelumnya ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan murid-muridnya Ibn Qayyim, Ibn Kathir, ya, dan yang lainnya dari murid-murid yang terkenal, tidak pula dikatakan bahwa mereka lah pendiri dakwah salafiyah. Tidak pula sebelumnya tidak dikatakan bahwa al-imam Abu Hanifah, al-imam al-Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, mereka adalah pendiri dakwah salafiyah. Tidak. Nah, dan seterusnya, ya, sampai ke generasi awalnya. Ya, tidak pula dikatakan bahwa yang mendirikan adalah dari kalangan tabi'in. Tidak pula dikatakan bahwa pendirinya adalah para sahabat. Tidak pula dikatakan bahwa pendirinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dikatakan bahwa pendirinya adalah para nabi dan rasul sebelum Muhammad. Bal hiya min indillahi ja'a bihan nabiyyun wal mursalun. Bahkan dakwah salafiyah ini, ya, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh para nabi dan rasul, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para nabi dan rasul, sampai kepada nabi rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dakwah salafiyah ini. Ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kendaki atas hamba-hambanya untuk mereka jalani dari syariat. Nah, kemudian dilanjutkan dakwah tersebut, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajarannya kepada para sahabat, kemudian sahabat melanjutkannya kepada tabi'in, mengajarkan kepada tabi'in, pengikut para sahabat, kemudian tabi'in mengajarkan kepada pengikut mereka yang dikenal sebagai atba'ut tabi'in, terus diajarkan, diwarisi oleh ahli hadis yang datang setelah mereka sampai hari ini. Ya, itulah dakwah salafiyah. Naam. Oleh karena itu, dakwah salafiyah ini dasarnya, landasannya adalah an-nass wal ijma'. Landasannya adalah an-nas wal ijma'. Nas yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nas adalah Al-Quran dan As-Sunnah, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'. Jadi ada tiga uraiannya, itu Al-Quran, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith-hadith yang sahih atau hasan, dan ijma', kesepakatan umat. Ya. Dan umat ini tidak akan berijma' di atas kesesatan. Itu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Nah, kata beliau, kata Syekh Ubaid hafizahullah, wa man khalafa, na'am, faman wafaqa nassan aw ijma'an. Ya, jadi ini menerangkan kepada kita bagaimana caranya kalau kita ingin masuk dalam dakwah salafiyah. Saya ingin menjadi, ya, salafi. pengikut dakwah salafiyah bagaimana caranya? Apakah harus mendaftar? Ada kartu anggota? Ya, tidak ada. Nah, caranya bagaimana? Faman wafaqa nassan au ijma'an kubila minhu. Barang siapa ya mengikuti nas sesuai dengan nas atau ijma', diterima darinya. Ya. Dia berjalan di atas al-haq, maka dengan itu dia menjadi jamaah. Ya, dia menjadi sunni salafi. Nah, menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Wa man khalafa nassan aw ijma'an, barang siapa menyelisih nas atau ijma', rudda alaih. Maka dia akan ditolak apa yang dia datangkan. Ya. Min qaul aw fi'l, ucapannya atau perbuatannya akan dibantah, akan ditolak jika menyelisihi nas, menyelisihi ayat Al-Qur'an, menyelisihi hadis Nabi, menyelisihi ijma'. Kainan mangkana, siapapun dia. Siapapun dia. Nah. Kemudian, thumma in kana hadzal mukhalifu usuluhu sunnah wa da'watuhu sunnah wa kullu ma jaa'a anhu sunnah fa inna khata'ahu yuraddu wa la yutabi'u ala zallati wa tuhfadhu karamatuhu. Kemudian jika orang yang menyelisihi ini, lihat ya, jika ada orang yang menyelisihi ya al-haq, bagaimana memperlakukannya? Jika yang menyelisihi al-haq itu usulnya, prinsip-prinsipnya adalah sunnah, dakwahnya adalah sunnah, kemudian seluruh apa yang datang darinya sunnah, dia dikenal dengan itu ya, jadi sudah dikenal sebagai seorang sunni salafi. Prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip ya sunnah, dakwahnya diserukannya adalah sunnah, seluruh apa yang dia bawakan adalah sunnah, kemudian ternyata dia keliru menyelisih nas atau ijma', maka kesalahannya itu dibantah, ditolak, dan tidak boleh diikuti ketergelincirannya, tetapi karomahnya, kehormatannya tetap dijaga, tidak dihinakan ya. Wa in kana dhallan mubtadi'an, jika dia seorang yang sesat, dia seorang mubtadi', penganut bid'ah, dari asalnya sudah begitu, lam yu'raf lis sunnati waznan ya, dia tidak diketahui punya timbangan dalam sunnah. Nah. Lam ya'rif li sunnati waznan wa lam takum laha indahu qa'imah. Lam ya'rif li sunnati waznan wa lam takum laha indahu qa'imah. Dia tidak memberi ya nilai timbangan apapun untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak, sunnah Nabi tidak punya nilai di sisinya karena dia adalah orang sesat mubtadi. Tidak memberi timbangan nilai bobot apa-apa untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tidak tegak sama sekali sunnah itu di sisi dia. Muassisan usulahu 'ala ad-dhalal. Dia membangun, merintis prinsipnya di atas kesesatan. Jadi tidak punya keterkaitan dengan sunnah ini sama sekali. Fa innahu yuraddu alaih, maka kesalahan yang dia bawakan dibantah, ditolak. Ya, kama yuraddu alal mubtadi ad-dullal, sebagaimana dibantahnya pengaruh-pengaruh bid'ah kesesatan, ditahdir, dihajar. Ya. Wa yuqabalu bizajr, dihadapi dengan zajr. Naam, dihardik ya. Wa iglab, disikapi keras. Wa tahdhir minhu, ditahdhir. Umat diberi peringatan agar menjauhinya. Dihajar, diboikot. Ya, illa idza tarattabat mafsadatun akbar min at-tahdhir minhu, kecuali jika ada mafsadah yang lebih besar yang akan timbul jika dia ditahdir. Ya, misalkan orang tersebut, mubtadi tersebut, dia adalah dari kalangan penguasa, nah, punya kekuatan, ya. Kemudian jika dia diperlakukan seperti itu akan justru akan membahayakan. Naam. Timbul mafsadah yang lebih besar. Ya, maka ini lain. Naam. Ini pertimbangan masalah mafsadah. Sebagai pelengkap di sini kami ingin menyampaikan, ya, terkait dengan ini bahwa terkait dengan tahdzir dan hajar kepada ahlul bid'ah wal ahwa terkait yang disinggung oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, bahwa ini ada rukhsah, ya, keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan itu dan khawatir akan terkena mafsadah. Nah, tetapi di sana ada tokoh-tokoh yang merasa dan menempuh apa yang wajib bagi mereka meskipun harus menghadapi kekuatan yang besar. Nah, dan demi menjaga maslahat, ya, satu prinsip akidah keyakinan seperti yang terjadi pada zaman Al-Imam Ahmad, bisa dibayangkan Al-Imam Ahmad rahimahullah harus menghadapi penguasa ketika itu Khalifatul Ma'mun. Ya. Karena kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah berhasil mempengaruhi penguasa ketika itu untuk, ya, menerapkan dan melariskan bid'ah kekufuran, tingkatan bid'ah itu adalah kufur. Bahwa Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah, bukan kalam Allah yang merupakan sifat Allah. Ini adalah kekufuran, keyakinan ini. Prinsipnya kaum Jahmiyah, Mu'tazilah. Nah, dan barang siapa yang tidak menjawab itu, dia dipenjara, disiksa, dipukul, ya, sampai banyak yang berguguran dari kalangan ulama. Nah, dalam kondisi seperti itu Al-Imam Ahmad tampil, ia melawan mereka dengan terang-terangan mentahdir bid'ah tersebut, kekufuran tersebut. Ya, meskipun resikonya beliau dipenjara, ya, disiksa, ya, sampai ketika fitnah itu berakhir, ya, bekas-bekas siksaan di jari-jari tangannya masih, ya, tersisa. Tapi Al-Imam Ahmad bersabar menghadapi mereka dan mentahdir bid'ah tersebut dan mengatakan adalah kekufuran demi untuk menjaga, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun memang orang yang seperti ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Nah, ya, termasuk apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada masanya bersama dia murid-muridnya, bersama Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ya, terutama Ibnu Qayyim menghadapi, ya, na'am, kaum Asy'ariyah dan kaum Sufiyah pada masa itu. Nah, dan ini sesungguhnya tauladan mereka, panutan mereka adalah para nabi dan rasul yang mereka diutus sendirian menghadapi umat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam menghadapi, ya, penguasa dan umat yang kufar pada waktu itu sampai-sampai beliau dilemparkan ke dalam api. Nah ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-manhaj as-salafi? Ya, kita telah mengenal dakwah salafiyah tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan al-manhaj as-salafi? Manhaj salafi. Manhaj salafi ittiba'u kulli ma jaa'a 'anillahi wa 'an rasulillahi. wattamassuku bidzalika qawlan wa amalan. Mengikuti apa saja yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Berpegang teguh dengan itu, ucapan dan amalan. Inilah manhaj salafi. Inilah jalan salafi. Ya, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, golongan ini memiliki beberapa nama. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, juga dikenal Al-Firqatun Najiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya orang-orang yang berjamaah di atas sunnah ajaran Nabi SAW. Dinamakan Al-Firqatun Najiyah karena ini satu-satunya golongan yang selamat dari ancaman neraka pada hadis yang lewat. Dan juga digelari, dinamai At-Taifatul Mansurah. Golongan yang tertolong, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendapat jaminan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka dikenal dengan nama-nama ini. Ahlus Sunnah Jamaah, Ahlul Hadis, ya, Ahlul Athar, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifatul Mansurah. Kalau kemudian ditanyakan apa apa kesimpulan i'tiqad keyakinan dakwah salafiyah itu, ya, apa i'tiqad salafiyah yang harus dipegang? Nah, i'tiqad salafiyah telah diajarkan dan ditulis oleh salah satu imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nah, kata beliau, amma ba'd, adapun setelahnya, fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah. Inilah i'tiqad, akidah, al-firqan najiyah, al-mansurah, golongan yang mendapat jaminan keselamatan ditolong oleh Allah SWT, Ahli Sunnah wal Jamaah, ila qiyamis sa'ah, hingga terjadinya hari kiamat. Ahli Sunnah wal Jamaah, yani i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa huwa, yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadir khairi wa syarri. Beriman, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rinciannya. Ya. Mengimani wujudnya Allah. Ya. Zatnya, dirinya Allah, mengimani nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Nah, bahwa hakikatnya maha sempurna, tidak sama dengan hakikat makhluk. Nah, mengimani malaikat Allah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasul, Rasul yang diutus, mengimani para Rasul, mengimani adanya kebangkitan setelah kematian, ya, hari kebangkitan, mengimani takdir baik dan buruknya. Ini, yakni yang dikenal dengan rukun iman. Kemudian ini ada pelajaran akidah tersendiri untuk membahas satu persatu rincian tentang ya rukun iman ini. Nah, inilah kesimpulan i'tiqad ya salafiyah. Nah, ini yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis ya Jibril, yakni hadis datangnya Jibril dalam wujud seorang pria bertanya tentang agama ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Umar riwayat Muslim. Nah, jika kita sudah mengenal sekarang dakwah salafiyah, manhaj salafi, ya. Kemudian masuk ke beberapa kaidah. Nah, masuk ke beberapa kaidah yang disebutkan ya pada risalah ini, pada kitab ini. Kaidah yang pertama yaitu al-intisab ila salafiyah. Penisbahan diri kepada dakwah salafiyah. Mengatakan diri kita sebagai salafi. Ya. Jadi kita sekarang ini ya, Kalau kita ditanya, nah, tidak cukup kita mengatakan saya muslim. Nah, Anda apa? Saya muslim. Nah, saya muslim. Anda muslim. Anda muslim. Padahal ini sufi, ini mu'tazili, ini jahmi, ini teroris, khawarij. Ya. Ini tablighi, jamaah tabligh, dan seterusnya. Tidak cukup. Jadi harus mengatakan saya salafi. Nah, saya salafi. Nah, penisbahan diri kita sebagai seorang salafi. Nah, di antara dalil yang menunjukkan ini, nah, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yaitu Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, kepada Fatimah radhiyallahu anha, fa ni'mas salafu ana laki. Nah, fa ni'mas salafu ana laki. Maka sebaik-baik salaf pendahulu bagimu wahai Fatimah adalah aku, kata Nabi SAW. Nah, jadi istilah ini sudah diucapkan oleh Nabi SAW sendiri pada hadis ini. Ya, hadis ini muttafaq alaih. Fa ni'mas salaf ana laki, maka sebaik-baik salaf pendahulu bagimu adalah aku, kata Nabi SAW. Nah, perlu diketahui bahwa penisbahan, ya, istilah salafi ini bukan sesuatu yang muhdatsah. Bukan sesuatu yang baru yang diada-adakan. Ya, bahkan ini telah dikenal sejak zamannya para sahabat, dikatakan kepada mereka sebagai kaum salaf. Nah, dan juga ini di kalangan imam-imam ahli Islam, ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan terjadi ijma' atas benarnya penisbahan ini, ya, untuk kita katakan, ya, salafi. Nah, semakna dengan sunni, ya, salafi. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu' al-fatawa, la aiba ala man adhara madhab salaf wa antasaba ilaih. Tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan terang-terangan madhab salaf dan menisbahkan diri kepadanya. Wa'taza ilaih. Ya. Menisbahkan diri kepada madhab salaf. Bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq. Bahkan disepakati bahwa wajib diterima hal itu. Fa inna madhab salaf la yakunu illa haqqan. Karena sesungguhnya madhab salaf itu tidaklah madhab salaf itu kecuali adalah kebenaran, adalah hak. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ittifaq, menukil ijma', kesepakatan umat mengenai kebenaran penisbahan ini. Nah, jadi jangan ragu, ya, dengan kebenaran penisbahan ini. Baik. Nah, jadi, kata Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah, manusia itu, kata beliau, fannasu hizban. Manusia itu ada dua golongan. Hizbur Rahman wa hizbur Syaitan. Golongan Allah Subhanahu wa taala dan golongannya syaitan. Fa hizbus syaitan, golongannya syaitan, al-kuffar wal munafiqun nifaqan i'tiqadiyan. Golongan syaitan adalah golongan kuffar, orang kafir, dan golongan munafik, ya, golongan kuffar, orang kafir dengan berbagai ragam kekufurannya, ya. Orang-orang munafik dengan kemunafikan i'tiqad. Ya, memang mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka, diri mereka membenci Islam tetapi menampakkan keislaman. Nah, Wa hizbur rahman, golongannya ar-rahman, golongan Allah subhanahu wa ta'ala, humul muslimun, mereka adalah kaum muslimin. Ya, siapa saja dari kalangan kaum muslimin, mereka adalah golongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina lam yarkabu ma yukhrijuhum min musammal iman ikhrajan kamilan. Kaum muslimin, orang-orang yang tidak melakukan sesuatu yang mengeluarkan mereka dari yang namanya keimanan. Ya, secara menyeluruh. Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman. Difahami? Selama tidak melakukan sesuatu yang membatalkan keislamannya, tidak membatalkan imannya, maka ya, dia muslim, berarti masih golongannya Allah Subhanahu wa taala, bukan golongan syaitan. Kemudian wa khalisu hadzal hizb, hizbur rahman alladziina lam yadhillu wa lay yadhillu wa lay yatanakkabu jaddatal huda wal haqq fi kulli zamanin wa makan wa lay yajtami'u ala dhalala. Kemudian intisari, ya, intisari pilihan, ya, dari hizb, dari golongan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak tersesat, ya, tidak menyesatkan, tidak keluar dari petunjuk, ya, ajaran Nabi, dari kebenaran pada setiap zaman dan makan tempat, dan tidak bersepakat di atas kesesatan. Mereka adalah siapa? Humus salafiyun. Mereka adalah salafiyun, ya. Mereka adalah salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, at-taifatul mansur, al-firqatul najiyah. Salafiyun dikenal juga dengan ahlus sunnah wal jamaah, dikenal juga dengan at-taifatul mansurah, dikenal juga dengan al-firqatul najiyah. Nah, karena selain mereka di sana 72 golongan yang sesat. 72 golongan yang sesat. Nah, di sana ada Mu'tazila, ada Asy'ariyah, ada Khawarij, ya, sama sekarang teroris, ya, ada Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir dari kalangan Mu'tazila, ada Jamaatut Tabligh dari kalangan Sufi, ya. Nah, dan seterusnya. Banyak. Banyak sekarang. Di sana ada golongan-golongan yang mereka itu sebenarnya sudah bukan Hizbur Rahman. Karena bid'ahnya sudah bid'ah kekufuran. Seperti kaum Jahmiyah. Ya. Juga kaum Sufi yang keyakinannya, tekadnya adalah Hululiyah Ittihadiyah. Meyakini bahwa wujud hanya satu. Seluruh wujud adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi malapetaka besar, Jamaatut Tabligh, Jamaatut Tabligh itu berbaiat di atas 4 tarikat Sufiyah yang keempat-empatnya meyakini wahdatul wujud. Oleh karena itu, jangan heran kalau Tabligiyun, Jamaatut Tabligh, biasa mereka kalau ditanya di mana Allah, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Iya. Iya kan? Iya kan? Nah, karena Jamaatut Tabligh berbaiat di atas 4 tarikat yang meyakini wahdatul wujud. Nah. Ya, kemudian juga yang keluar dari Islam adalah kelompok Syiah Rafidhah. Ya. Kaum Rafidhah, Khomeini dan kawan-kawannya. Nah, mereka sudah hizbus syaitan, bukan lagi hizbur rahman. Ini kaidah yang pertama. Oleh karena itu kita, ya, dengan tegas kalau ditanya mengatakan saya salafi, saya ahlus sunnah jamaah. Ya. Untuk membedakan diri kita dengan 72 golongan yang banyak, yang bersekte-sekte itu dan pecahan-pecahan sektenya banyak. Nah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, yu'raful rijal bil haqq wa la yu'raful haqq bil rijal. seseorang itu diketahui, dikenali bahwa dia baik, ya, bahwa dia adalah orang yang berpegang dengan dakwah salafiyah, dengan al-haq, dengan kebenaran. Nah, yaitu dilihat dari manhajnya, apa yang dia yakini, apa yang dia bawa, apa yang dia jalani. Jika terlihat pada manhajnya, ya, bahwa dia bermanhaj mengikuti kebenaran al-haq pada ucapannya, pada amal perbuatannya, maka dengan itu pun kita menyifati dia bahwa dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita mengukur dia, apakah dia salafi sunni, diukur dengan al-haq. Meskipun dia seseorang berteriak, ya, dakwah kami juga dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah, kami juga salafi, kami juga ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi manhajnya, pola pikirnya, prinsip-prinsipnya, ucapannya, amal perbuatannya menyelisih al-haq, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, maka tidak bisa dibenarkan. Jadi seseorang itu diukur apakah dia benar, dia salafi, dia sunni, diukur dengan al-haq. Apakah dia berjalan di atas al-haq atau tidak. Wala yu'raful haqqu birrijal, al-haq itu tidak diukur dengan orang. Ya. Jadi bukan berarti seseorang karena semata, ya, punya ucapan, punya amalan perbuatan yang terkadang sesuai dengan al-haq, kemudian dia direkomendasi dan ditazkiyah. Nah, maka yang menjadi patokan adalah nas wal ijma', Al-Quran, As-Sunnah dan ijma'. Nah, kaidah yang ketiga, fil hubbi wal bugh, dalam hal mencintai dan membenci. Ini adalah kaidah al-wala' wal bara'. Nah, kaidah al-wala wal bara. Wala kita, ya, cinta kita. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita jadikan kawan, berloyalitas kepadanya. Apa yang kita benci, siapa yang kita benci, yang kita musuhi, yang, ya. Ini yang dikenal dengan al-kaidah al-wala wal bara. Dalam sebuah hadis Nabi Alaihissalam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Abu Imam Al-Bahili radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan tidak memberi karena Allah, sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Ya. Yang menjadi ukuran mencintai dan membenci al-wala wal bara dalam manhaj salafi adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, al-haq. Nah. Kata Syu'bah, "Wa qad ajma'a ahlul haq annahu la hubba li ahadin min al-bashar li dhati siwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Ahlul haq telah berijma' sepakat bahwa tidak ada kecintaan, ya, kepada seseorang meninjau zatnya, dirinya, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu tidak boleh membangun al-wala wal bara' kepada seseorang karena zat diri seseorang. Nah, demi membela seseorang. Nah, kemudian, ya, memperlakukan al-wala wal bara' terkait dengan dirinya. Nah, akan tetapi yang menjadi patokan adalah al-haq. Nah, kita berwala' karena al-haq. Kita bara' karena al-haq. Nah, adapun Nabi Rasulullah, beliau ma'sum, dan Nabi Rasulullah memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka memang ahlul haq ijma' sepakat, ya, wala dan bara, hub, kecintaan dan kebencian demi diri Nabi Rasulullah. Selain beliau tidak ada yang maksum. Selain Nabi Rasulullah boleh diambil ucapannya dan boleh ditolak. Yang menjadi ukuran diambil, ya, dan ditolaknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kaidah berikutnya, kaidah yang keempat, yaitu membantah orang yang menyelisihi. Nah, membantah orang yang menyelisihi manhaj salaf, menyelisihi al-haq. Naam. Apa saja menyelisihi al-haq, ya, dakwah kekufuran, dakwah kesyirikan, ya, bid'ah-bid'ah, maka semuanya itu harus dibantah. Nah, maka dalam manhaj salaf ini merupakan salah satu kaidah. Nah, ini merupakan salah satu, ya, kaidah. Nah, terkait dengan ini, ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang tidak suka dengan adanya kegiatan membantah orang yang menyelisihi, membantah penyimpangan. Nah, kemudian mengatakan kalian, ya, seakan kalian saja yang benar, ya, selain golongan kalian salah. Nah, kalian dengan itu akan memecah belah umat. Nah, kalian akan memecah belah umat. Sebagai jawaban atas ini, ya, pertama, bersatu di atas apa yang diinginkan. Ini pertama harus didudukkan. Ingin bersatu di atas apa? Ya. Kalau ingin bersatu di atas al-haq, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja apa saja menyelisihi al-haq, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan, kekufuran, bid'ah apa saja, kesalahan apa saja menyelisihi al-haq, maka itu harus dibantah. Nah. Dan tidak boleh ia mengikuti kebatilan tersebut, yang menyelisihi al-haq tersebut. Nah, tidak boleh didukung. Nah, persatuan hal yang diinginkan tetapi bersatu di atas al-haq. Nah, kemudian yang kedua, kata Syu'bah hafizahullah, perpecahan itu terjadi. Ya, perpecahan itu terjadi. Telah diberitakan oleh Nabi Rasulullah, sataftariqu hadhihi al-umma 'ala 73 firqa kulluha fi an-nari la wahida. Qalu man hiya? Qala al-jama'ah. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya terancam neraka kecuali satu, ya, yaitu al-jama'ah. Nah, siapa golongan yang satu itu? Adalah jama'ah. Nah. Nah, sekarang ingin bersatu di atas apa? Realitasnya umat berpecah belah menjadi 73 golongan. Ingin bersatu di atas apa sekarang? Nah, apakah ingin bersatu bersama dengan jamaah, satu-satu golongan, satu-satunya golongan yang mendapat jaminan itu? Maka berarti 72 golongan yang sesat, kesesatan mereka semuanya itu harus dibantah. Harus diterangkan kepada umat agar dijauhi, ditinggalkan, ditahdzir. Agar umat menuju ke satu golongan yang mendapat jaminan keselamatan dan berjamaah di atasnya. Nah, ini, ya, kaidah yang keberapa? Kaidah yang keempat. Oleh karena itu, bagi Ahlussunnah wal Jamaah membantah kebatilan, membantah syubhat, kesesatan itu merupakan jihad fi sabilillah. Ya, merupakan jihad fi sabilillah, amal ibadah yang mulia. Ya. Yang menjaga keselamatan akidah umat Islam. Nah, meskipun mencela orang yang mencela, membenci orang yang membenci dengan ini. Nah, kaidah berikutnya, kaidah yang kelima, yaitu asluddin wa asasuhu. Nah, iya, prinsip agama ini dan asas fondasi agama ini. Nah, yaitu agama Islam. Yang dasarnya adalah an-nas wal ijma', Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' seperti yang telah kita dengar sebelumnya. Nah, dasar agama ini, prinsip dasarnya dan asasnya dua perkara. Yang pertama adalah berdakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menauhidkan Allah. Ya. Menganjurkan dan mengajak orang-orang kepada ini dan membangun al-wala, loyalitas di atas ini. Dan yang kedua, sebaliknya, memberi peringatan dan tahdzir dari kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bersikap keras dalam hal itu, membangun al-bara, berlepas diri, bermusuhan di atas ya perkara ini, dan mengkafirkan siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dasar agama ini dan asas agama ini, dan yang lainnya kembali kepada dua perkara ini. Nah, ada dalam syariat. Nah, Islam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang keenam, yaitu fi syahadatain, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang pertama ada kalimat tauhid, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dalam hal apapun. Dan yang kedua adalah mutaba'ah, bersaksi bahwa Muhammad alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka membenarkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, mengimaninya, naam, dan melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan tidak menyembah Allah SWT dengan selain syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ya, inilah kaidah-kaidah yang disebutkan dalam risalah ini, ya, yang telah kami sampaikan secara singkat, ya. Dan untuk pendalamannya membutuhkan membaca langsung ke dalam risalah atau kitab Syu'bah Al-Jabiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran, ya, mengenai isi kitab ini. Allahu a'lam. Ada yang bertanya, saya masih bingung bagaimana membedakan salafi murni dan salafi sururi. Naam. Memang ini adalah hal yang samar bagi sebagian orang. Yaitu tadi karena banyaknya ahlul batil, al-mukhalifun, ahlu bidah wal ahwa. Nah, di antara bidah yang ada adalah dakwah sururiyah Muhammad bin Surur. Nah, di antara tokoh-tokohnya adalah Muhammad bin Surur. Nah, akidahnya prinsipnya adalah mengkafirkan pemerintah Muslim, dan ini sebenarnya terlahir dari kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Nah, Muhammad Surur tadinya dari Ikhwanul Muslimin. Nah, dengan kemudian akibat pemikiran tersebut dia mengkafirkan Arab Saudi sehingga wajib berhijrah, hijrahnya ke London. Nah, al-musta'an. Di antara tokoh-tokohnya adalah Safar al-Hawali. Iya. Salman al-Auda dan yang lainnya. Dan sampai ke negeri kita ya, dakwah sururiyah ini. Nah, di samping itu juga ada dakwah turathiyah, dakwah ikhwaniyah, ya turath. Nah, dan ada kerjasama di antara mereka, tokoh-tokohnya, dai-dainya, ada hubungan. Kemudian belakangan ini muncul dakwah ya, Halabiyah, pengikut Ali Hasan Al-Halabi, yang sebelumnya adalah Hasaniyah, yaitu Abu Hasan Al-Misri. Dan semuanya masuk ke negeri dan ada tokoh-tokohnya dan ada ta'awun dakwah di antara mereka. Nah, sekian tahun, setiap tahun ada daurah besar, daurah ya, mendatangkan masyayikh, selalu Ali Hasan dan kawan-kawan yang didatangkan oleh mereka bergabung dalamnya, Irsyadiyun ya, Sururiyun, Turathiyun ya, Hasaniyun, Halabiyun. Nah, dan karena di antara mereka tidak ada al-wala wal-bara. Nah, dan sekarang di semakin semarak dakwah mereka dengan radio Roja dan TV Roja. Nah, padahal bid'ah mereka sangat berbahaya. Nah, sebagaimana telah diungkap dan disingkap oleh Al-Mujahid Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Markhali hafizahullah, dan kitab itu kami baca di ma'had, kitab Bayan membantah syubhat-syubhat Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya, bahwa bid'ah mereka ini Abu Hasan sebelumnya Adnan Ar-Ur, Hasan al-Misri, Ali Hasan al-Halabi, itu sudah berjalan di atas seperti jalan yang ditempuh oleh Jamaluddin al-Qasimi ya, yang merupakan muridnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah tokoh Freemasonry. Jadi jalan yang ditempuh mereka adalah jalan yang menuju, mengajak kepada kekufuran. Sampai pada tingkatan ya, Adnan Ar-Ur, Abu Hasan, Ali Hasan mendukung dan menyerukan persatuan seluruh umat-umat beragama dengan berbagai ragamnya. Menyerukan kemerdekaan memeluk agama apa saja, bahwa semua agama itu baik, benar. Nah, dan persaudaraan, sama-sama bersaudara. Tidak boleh saling membenci dan memusuhi. Nah, dan kalau kita lihat tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin seperti itu, Yusuf Al-Qardawi seperti itu ya, Hasan At-Turabi seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat Ikhwan Muslimin ya, jadi mereka ini manhajnya Ikhwan, bermanhaj Ikhwan Muslimin. Intinya tidak ada al-wala wal-bara' yang mengikat mereka dan mengokohkan mereka sehingga sampai pada jalan yang kita dengar tadi sudah mengarah ke kufuran. Iyadzam billah. Nah, Oleh karena itu kalau kita lihat misalkan di Indonesia PKS, ya, ikhwan muslimin. Nah, mereka merangkul orang-orang kafir menjadi anggota partai. Nah, maka tidak bukan hal yang berat bagi mereka untuk ya berkoalisi dengan PDIP yang merupakan partai ya liberal. Nah, kemudian kita melihat Firanda dan kawan-kawannya mengajak, menyerukan untuk ikut ya pemilu. Nah, kemudian diserukan untuk dipilih adalah PKS. Nah ini Firanda dan kawan-kawannya, tokoh-tokoh Radio Rojak, TV Rojak. Ini dakwah mereka. Itu sebabnya kita mentahdzir dari mereka. Kita ingin ya menjaga diri kita, menjaga umat ini di atas dakwah salafiyah yang murni. Ya, tidak seperti dakwah ahlul batil, ahlul bidah, dakwah hizbiyun seperti yang kalian dengar gambarannya. Allahul musta'an. Bagaimana menyikapi ejekan celana cingrang, jenggotan, kadang disebut teroris, ya, bersabar. Nah, habis waktunya. Nah, ya, tentu saja wajib bersabar dalam hal ini. Nah, kemudian memberikan, melakukan pendekatan kepada yang terkait, terangkan bahwa tidak semua orang yang celananya demikian di atas mata kaki, tidak semua orang yang jenggotan itu ya teroris. Nah, kemudian diterangkan syariat dalam masalah ini, ya, yang memang butuh kesabaran karena kita hidup pada masa gurbah, ya, keasingan. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi. Nah, haruskah anak berbaiat kepada salafi untuk bersahabat ulang? Tidak ada baiat. Nah, baiat itu ya adalah adanya di mana? Di hizbiyah. Nah, pada Hizbut Tahrir ada baiat. Nah, jamaah-jamaah LDI ada bayat. Nah, jamaah teroris Khawarij, Abu Bakar Bashir, yang lainnya ada bayat. Nah, itu dakwah hizbiyah, bayat-bayat seperti itu. Membayat suatu golongan, kelompok, ya, untuk ditaati, dengar dan ditaati, ya, melepaskan diri dari ini pengkhianatan terhadap pemerintah yang sah yang ada sekarang. Nah, yang dalam hadis barang siapa melakukan hal itu, meninggal di atas hal itu, maka dia meninggal di atas jahiliyah. Nah, ya. Ini bayat-bayat seperti ini dilakukan oleh kelompok-kelompok hizbiyah yang punya misi gerakan untuk khuruj, memberontak, keluar dari pemerintah yang sah. Waspada yang demikian. Ini haram dan ini bid'ah. Nah, oleh karena itu ketika sekelompok orang penduduk Madinah hendak memberontak kepada Yazid bin Muawiyah, pada masa itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma langsung mengumpulkan anggota keluarganya, kerabatnya, dikumpulkan semuanya. Dan diberi peringatan oleh Ibnu Umar, barang siapa di antara kalian saya tahu dia berbaiat ya dan keluar dari pemerintahan Yazid bin Muawiyah, maka dia bukan bagian dariku dan aku bukan dari bagian dari dia selamanya. Sudah diingatkan sebelumnya oleh Ibnu Umar, mentahdir dari yang demikian itu. Nah, dan dakwah salafiyah tidak ada bayat-bayat. Nah, mau jadi salafi, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salafus salih, Anda menjadi salafi, ikuti Al-Haq. Ya, yang itu kita bersaudara, ya, di atas wala. Barang siapa menyisih Al-Haq, di atas hizb, di atas bid'ah, di atas kebatilan, ya, maka akan diterapkan padanya, ya, al-bara, kita berlepas diri darinya, membencinya, nah, dan tidak berkawan dengannya, ya, demi, na'am, beribadah kepada Allah SWT, menerapkan prinsip al-bara, al-bara, na'am, dan amar ma'ruf nahi munkar, na'am, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini, na'am, karena waktunya sudah habis. سبحان الله بحمدك لا إله إلا أنت سبحانك